الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan dalam momen yang sangat spesial di kesempatan malam hari ini. Dan di kesempatan hari ini kita berada di lapangan Gedung Serbaguna Astaka Medan. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Baik. Pemirsa TV One yang kami cintai, dalam kesempatan kali ini kembali guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad akan mengangkat tema dalam bir kemenangan, yaitu tentang meraih kemenangan dengan sabar dan sholat. Bukankah selama ini kita diperintahkan untuk bersabar? Dan bukankah selama ini kita diperintahkan untuk sholat? Yang jelas Allah memerintahkan pasti ada tujuannya. Inilah yang akan kita ungkap bersama dengan ayat-ayat yang insya Allah nanti kita akan tadabur bersama guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad. Pemirsa, selamat mengikuti. Silakan. Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Macam-macam cara orang mengekspresikan kemenangan. Ada orang yang menang lalu menyanyikan lagu-lagu sampai mabuk, jatuh dan mati karena menang. Ada orang menang lalu ekspresinya seperti menggendong anak saat hasil memasukkan bola ke tiang gawang. Betul? Ada yang menang lalu mempertontonkan kemenangan dengan membuka aurat, menampakkan yang tak layak untuk ditunjukkan kepada orang banyak. Ada cara menunjukkan kemenangan dengan cara apa? Inilah aku yang menang dengan mencoret-coret baju dengan 1000 tanda tangan. Pernah melihat itu? Tapi Allah dalam Al-Quran mengajarkan orang beriman. Kalau memang betul kalian beriman, gini caranya menunjukkan kemenangan. Bukan dengan membuang uang. Bukan dengan mubazir waktu menunjukkan kemenangan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul idata. Sempurnakan jumlah hari puasamu. Setelah kau menang melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Walitukabbirullah. Ucapkanlah takbir. Walitukabbirullah. Bertakbirlah. Karena engkau sudah menang. Maka ekspresi orang beriman. Ekspresi orang yang percaya pada Allah. Tunjukkan kemenangan. Dengan tema kita malam ini adalah takbir kemenangan. Takbir. Takbir. Ini berani belum? Duduk di sebelah kanan saya, kepala daerah, gubernur. Ketika tadi ada yang menyanyikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Sebelah kanan, Pak Gubernur mengangkat tangan dan mulutnya. Dalam hati saya, kenapa dia bertakbir? Apakah dia sudah menang? Sudah. Dia bertakbir Allahu Akbar karena menang. Menang kenapa? Menang karena tidak perlu makan sembako. Menang karena tidak perlu menjelek-jelekkan orang dengan menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Menang karena tidak perlu tertangkap memasukkan uang ke dalam amplop dan membagi-bagikan masyarakat banyak. Kah ada jamaah ini yang pernah dapat itu? Jangan kata. Masya Allah. Lalu kemenangannya dari mana? Kemenangan karena gerakan sholat subuh berjamaah. Menangnya dari mana? Menangnya adalah karena kekuatan umat. Layakkah mulutnya bertakbir? Layakkah dia bersuara kuat mengucapkan Allahu Akbar? Layak. Oleh sebab itu, inilah ungkapan kemenangan seorang pemimpin karena berhasil atas nama Allah. Kuasaan yang dititipkan dalam genggaman tangan juga dipakai untuk nolong agama Allah. Takbir. Duduk di sebelah kepala daerah seorang anak muda yang fenomenal. Ketika dia pernah datang ke halaman saya, apa yang terjadi? Jam 8 malam dia akan ceramah. Jam 6 sore anak-anak gadis sudah berkumpul. Dan saat dia menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari itu dinobatkan sebagai hari duka nasional. Siapa dia? Anak muda, ganteng, rupawan, tampan, perkasa, suara menggelegar. Kalau sudah dia menetes air mata makmum di belakang. Kalau saya imam, makmum menetes juga. Mendengarkan suara macam kambing. Tapi ini anak muda. Dia juga ikut bertakbir. Dia angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Kenapa anak muda ini bertakbir? Karena dia menang melawan hawa nafsu. Kenapa dia bertakbir? Karena dia menang melawan narkoba. Dia menang melawan khamar. Dan dia menang masukkan Al-Quran 30 juz kepala bersarang. Bersarang 30 juz Al-Quran di kepalanya. Dialah anak muda yang pantas untuk bertakbir. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah menang dari pacaran? Sudah. Apakah sudah menang memasuk kelujus? Katakan sudah. Ja Allah. Anak-anak muda yang ada di hadapan ini adalah anak-anak muda yang sudah menang melawan ajakan untuk bonceng-membonceng. Ya yang beb. Malam ini kita boncengan ya. Tidak. Kan tidak kata bonceng. Tertulis di ujung knalpot. Say no to bonceng. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan penegasan kepada kita betapa takbir kemenangan bisa dimaknai bahwa kita membesarkan asma Allah yang agung. Dengan membesarkan asma Allah, maka sudah jelas segala syahwat yang jahat yang ada di dalam diri kita mampu kita redam. Lantas bagaimanakah pemirsa yang dirahmati Allah meraih kemenangan dengan mengendalikan syahwat yang ada di dalam diri kita? Insya Allah, itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Takbir Kemenangan. Mereka adalah anak-anak muda yang pantas untuk mengeluarkan takbir dari mulutnya. Berkata, Allahu Akbar. Nampaknya yang tak bertakbir masih ragu. Datang panggilan, ketika datang telpon, ketika datang WhatsApp, ketika datang BBM. Ngajak mereka untuk jalan berdua. Tidak. malam ini kita ada. Terus di mana janji kita? Habis pengajian baru kita bonceng. Ternyata takbirmu palsu, brother. Ternyata takbirmu hanya lipstik pemanis di ujung bibir dan hanya ucapan kata-kata palsu belaka. Mulutmu berkata Allahu Akbar, hatimu berkata pacarhu Akbar. Na'uzubillah, orang yang beda di mulut, lain di bibir, lain di hati. Innal munafiqin, orang-orang yang munafik, di mana letaknya? Fid darkil asfal. Tahu arti asfal? Asfal yang paling rendah. Asfal, kerak neraka jahanam. Oleh sebab itu, pemimpin sudah bertakbir. Anak muda sudah bertakbir. Karena mereka orang-orang yang menang. Duduk pula di sebelah kiri orang wakil rakyat. Yang kita pilih untuk duduk menjadi anggota legislatif. Diam-diam saya memerhatikan juga. Dia betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa dia sudah menang? Belum. Foto. Kenapa bertakbir? Dia bertakbir karena dia akan berjuang menyalurkan aspirasi rakyat. Perjuangannya tidak di masjid. Perjuangannya tidak di musola. Beda dengan Abdul Somad yang ceramah dari surau musola. Awal-awal ceramah di musola yang kecil lebih banyak tiang daripada orang. Setelah itu masuk ke dalam hutan belantara. 7 jam pul ombak dihempas gelombangnya tajam. Kadang makan dan kadang-kadang pula seharian makan durian. Karena di tengah hutan yang ada hanya durian. Sarapan pagi durian, makan siang durian, makan malam. Itu yang pernah dialami di dalam hutan. Tapi ternyata ini orang perjuangannya tidak dari musola. Dia tidak dari surau, dia tidak dari langgar. Tapi dia berjuang untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Perjuangannya adalah perjuangan parlemen. Parle, parle artinya bicara. Parlemen, parlemen dung tempat untuk bicara. Parle, mereka bicara. Uang negara dikucurkan, APBN, APBD, mereka diberikan rumah dinas, mobil dinas, kantor dinas, bini dinas. Oleh sebab itu kalau ada yang duduk di parlemen, tapi tidak pernah bicara tentang rakyat, mereka tidak menang, mereka sudah makan api neraka jahanam. Betul? Maka mereka yang layak bertakbir adalah mereka yang memperoleh kemenangan, karena dipilih oleh orang-orang yang baik. Laki yang baik, perempuan yang baik, perempuan soleha, laki-laki yang soleh akan memilih orang yang layak, yang membela ulama, yang cinta kepada para habaib, yang memperjuangkan syariat agama Allah dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap! Dibunyi tak. Birnya, dari bunyi siapnya nampaknya masih ragu. Siap! Masya Allah, tabarakallah. Anak muda bertakbir. Kepala daerah bertakbir. Anggota legislatif bertakbir. 3 qori maju ke depan. Haji Ja'far Hasibuan. Haji Darwin Hasibuan. Haji Azra'i Hasibuan. Nasution dan Siregar kemana? Kenapa tidak ada? Ternyata memang namanya trio Hasibuan. Layakkah mereka bertakbir? Ya, ayah mereka bertakbir. Ibu mereka bertakbir. Kenapa? Ayah dan ibu mereka berhasil mengeluarkan ke atas muka bumi Allah anak-anak yang juara internasional. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ya. Kenal Ustadz dengan ini yang ada di YouTube ini? Ini juara internasional. Oh, ini kawan saya. Ini gambar sama saya foto. Aja saya simpan foto itu lama-lama. Foto-foto yang lain saya campak. Mereka adalah anak-anak yang dididik dengan makanan halal. Mereka adalah generasi bangsa yang dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Buah hati belayan jiwa. Perempuan yang layak bertakbir. Siapa perempuan yang layak bertakbir? Itulah perempuan yang sudah mengandung anak. tiga-tiganya menjadi para penghafal Quran. Tiga-tiganya menjadi qori internasional. Perempuan juga layak bertakbir. Takbir! Emang sudah dong? Insya Allah. Hari ini, wahai perempuan yang soleha. Malam ini, wahai laki-laki yang soleh. Kalian sengaja tidak dipertemukan. Ada tembok yang jauh di antara kalian berdua. Kalian adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu. Saya Pak Ustadz kalau tahan makan, sanggup. Kalau tahan minum, sanggup. Leleh saya Pak Ustadz. Tapi malam ini apa yang terjadi? Kalian dijaga. Bukan berarti kalian brutal. Bukan berarti kalian ekstrim. Kenapa mesti ada tembok besi di antara kita? Kalian tengok intip dari samping. Lihat si kita apa-apa. Sambil mengumandangkan lagu. Kalian adalah anak-anak muda yang layak untuk bertakbir. Kenapa? Karena kalian dijauhkan dari maksiat dan dosa. Amin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Segala puji bagi Allah dan segala puji tentu saja ditujukan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang patut dipuji kecuali yang menciptakan pujian-pujian yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya tentang hakikat takbir. Mengapa Akbar, nama Allah yang maha besar, memiliki tentu saja makna yang begitu dalam. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Takbir, kemenangan. Allahumma ya Allah, aslih syabab al-muslimin. Perbaiki akhlak kami, anak-anak remaja kami, para harapan bangsa dan umat kami. Merekalah yang akan tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Ustaz, kenapa sudah sebut tiga kali anak muda, anak muda, anak muda? Tidak sebut orang tua. Orang tua tak usah kita sebut. Lama lagi. Kalau ada orang tua mampu melawan hawa nafsunya, ke masjid pagi, petang, siang, dan malam. Wajar. Biasa. Betul? Tapi anak muda, nafsu bergelora. Hawa nafsu libido seksual luar biasa. Menggebu-gebu 300 tenaga kuda. Dia mampu mengesampingkan semua. Lewat anak gadis, dia cuek-cuek cantik. Enggak peduli. Lewat anak lajang, penafsu. Wah, ternyata kelainan seksual. Laki yang lewat, perempuan yang lalu, tidak kupedulikan karena aku fokus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak muda yang layak untuk bertakbir. Allahu Akbar. Hanya saja kadang anak muda ini takbirnya macam-macam. Ada seperti yang menyanyikan tiga orang lagu luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Tapi ada pula dengan lantunan yang lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbayang ketupat ayam pula yang takbirnya menggelegar. Allahu Akbar. Kita mau tes orang tua. Allahu Akbar. Anak muda, suaranya anak muda. Karena orang tua pasti tidak sanggup menggelegar seperti itu. Kalau tidak percaya, besok pergi ke panti jompo, kumpulkan mereka semua, ajak betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lupa, jangan angkuh, jangan sombong. Takbir mereka yang tua itulah yang dulu pernah mengusir Belanda dan Jepang. Betul? Jika mereka bertakbir, dari mana? Dari Surabaya, dari Bandung Lautan Api, dari Aceh, sampai ke Semenanjung Melayu, sampai ke Sulawesi, kota yang paling jauh di dunia. Apa dia? Ujung pandang. Apa teriakan Tengku Umar? Apa teriakan Imam Bonjol? Apa teriakan Sultan Nuku Tidore? Apa teriakan Sultan Hasanuddin? Semuanya berteriak, Allahu Akbar serbu Belanda. lari mereka semuanya ke Amerika. Tinggal rumah-rumah besar Belanda di tengah kebun-kebun tebu. Tinggal rumah Belanda yang orang pun lalu takut karena dianggap. Tinggal semua. Tinggal semuanya. Begitu juga teriakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang lapar. Negeri ini merdeka. Hari Jumat 17 Agustus 1945 yang mengerek bendera sedang puasa. Presiden Insinyur Soekarno, Bung Hatta, sang proklamator mengangkat tangan berdoa puasa. Mereka adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu lapar, nafsu seks, nafsu untuk disogok oleh Belanda dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan penghormatan, dengan setumpuk penghargaan. Penting bagi mereka. Penting bagi mereka adalah atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka kita pun merdeka. Dan yang keluar dari mulut mereka adalah teriakan takbir kemenangan 17 Agustus 1945. Allahu Akbar. Kira-kira yang takbirnya menggelegar itu orang lapar apa orang kenyang? Orang lapar. Kalau orang kenyang tidak kuat. Allahu Akbar. Orang lapar itu tidak takut mati. Lapar tak takut mati. Yang takut mati itu orang kenyang. Begitu mau dikasih makan, mau makan ini, kan ini diabetes mellitus, kan ini asam urat. Orang lapar tak takut mati. Aku Pak Ustaz, nyawa rasa takut sedipun, aku mau mati saja. Kenapa kau mau mati? Lapar kali aku dah. Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semuanya bertakbir, takbir kemenangan, takbir kemenangan, takbir kemenangan, takbir kemenangan. Orang-orang yang menang. Orang menang bukan orang yang IP-nya nol, tapi karena mencontek dan skripsi palsu. Orang yang menang bukan orang yang berprestasi, tapi di hadapan manusia saja, di hadapan Allah, dia adalah yang kerdil dan hina. Orang yang menang bukan orang yang wajahnya cantik, putih, tapi dempul 3 inci. Perempuan yang menang adalah perempuan yang menutup kehormatannya, rambutnya, yang menutup tangannya, yang menutup kakinya. Nah, karena kalian diejek-ejek, apalagi yang bercadar, kalian adalah perempuan yang menang. Kalian menang melawan ego. Kalian menang di tengah perempuan lain menunjukkan dirinya. Tingginya 100 cm, dia pakai kain 70 cm. Kain ke atas nampak lutut hitam bekudis. Turun ke bawah, nampak tengkuk berpandu. Tapi kalian, kalian perempuan-perempuan yang menang. Kalian layak bertakbir. Oleh sebab itu nanti, kalian pergi ke mall, nampak mereka yang membuka aurat. Takbir kalian ketika. Allahu Akbar. Kalian adalah perempuan-perempuan yang bertakbir. Karena merayakan kemenangan. Sudah lulus dari ujian hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu mempercantik diri. Bukan yang membangkitkan hawa nafsu. Tapi kalian tetap cantik. Cantik enggak pakai make up. Kenapa ya? Bekas air wudu. Lalu kau tuduh aku selama ini tayamum aja. Kau cantik bukan karena bedakmu yang tebal. Betul? Kau cantik karena make up yang salah pasang kiri biru kanan hijau. Kau cantik bukanlah karena alismu yang lentik, rambutmu yang seperti bergelombang. Tapi kau cantik karena apa? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Cantikmu karena witir, cantikmu karena bacaan Al-Quran. Bercahaya matamu. Cahaya mata, rupanya kontak lensa berkedip-kedip. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai laki-laki, kalian juga adalah laki-laki yang layak takbir kemenangan. Kenapa? Karena kalian sudah berhasil menjaga adik, menjaga kakak, jaga anak perempuan, sehingga mereka terpelihara, terjaga. La yadkhulul jannah. Laki-laki yang kasar bukan laki-laki yang tegap berotot tapi melambai. Laki yang perkasa bukan laki-laki yang dengan motor besar tapi tak pernah berinfak. Laki-laki yang perkasa bukanlah laki-laki yang tegap, tapi tebal. Apa yang disebutkan tersinggung. Saya yakin dan percaya jamaah tidak pernah tersinggung mendengar ramah Ustaz. Jamaah yang tersinggung pulang sakit mati. Yang tersinggung? Takut mati. Laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di takbir kemenangan ini kita bersama-sama menunjukkan kemenangan. Laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukan bagi mereka yang pakai baju baru. Namal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya adalah bagi mereka yang taatnya bertambah, lulus melawan hawa nafsu. Nafsu makan, lulus. Nafsu minum, lulus. Yang memperhatikannya tidak ada. Kamera CCTV tidak ada. Atasan tidak ada. Hari jam 12.30. Tidak lama lagi azan zuhur berkumandang. Masuk ke kamar mandi. Pandang kiri dan kanan orang. Kunci tutup. Haus. Kering kerongkongan. Ambil yang tahu. Tidak cukup. Kau tarik napas panjang. Setelah itu pun kau keluar dari kamar mandi. Sebelum keluar, keringkan bibirmu. Miringkan leher. Buat gayamu macam gaya orang mau mati. Lalu semua orang berkata, berat puasa hari ini ya. Betul bro. Kan main rasanya melawan hawa nafsu. Iya, memang tak salah lagi. Tapi ternyata tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepandai-pandai bahunya tercium jua. Sampai saatnya kau lupa. Sama saatnya kau lalai dan tak sengaja, tak terkontrol. Tiba-tiba kau bersentuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu bergelora. Ustaz, mengapa hawa nafsu saya ini terus bergelora? Mengapa nafsu ini terus menyala? Kalau nafsu masih ada, bersyukurlah kau masih hidup. Kapan nafsu ini hilang? Ketika ruh berpisah dengan badan. Ketika jasad ditinggalkan oleh dua, tinggal raga sebatang kara. Di saat itulah kau tak lagi. Karanglah masanya mau makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Kalau sudah 12, kalau sudah jam 1, rasanya semua mau diminum. Air Danau Toba tak cukup menghilangkan dahaga. Tapi begitu azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil semua. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa ala rizqika aftartu. Birahmatullahi. Kau sudah buka. Wajah azan. Itu azan HP bro. Mana haus tadi? Mana hawa nafsu tadi? Mana keinginan? Ternyata hanya setetes dua tetes saja. Itulah hawa nafsu. Petang ini kau diingatkan. Petang besok kau ulang kembali. 6 sore sudah mulai siap dengan motornya. Nah bang, kata istri tercinta buah hati belayan jiwa. Kau menjawab dengan emosi. Jangan kau tanya kemana aku pergi. Nampak cendol, beli. Nampak bubur, beli. Nampak kola, beli. Nampak semuanya beli. Pulang ke rumah. Sulit sampai di rumah dibuka. Mangkok, piring, pinggan. Semuanya. Begitu azan mandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zahab al-zama'u. Wabatallatil uruq. Wasabatal ajru. InsyaAllah. Hanya masuk 2 sendok. Hanya masuk 2 butir. Hanya masuk 3, 4. Setelah itu pun kau berkata. Lihatlah bang. Semalam kau beli. Hari Allah besok tidak adinda. Ini yang terakhir. Kenapa besok? Raya. Betapa kita dimain hawa nafsu. Nafsu, nafsu, nafsu. Dahal yang kau makan, kau makan, kau makan, makan, makan, makan. Kalau hidup ini hanya untuk makan kau dan babi hutan. Kali Pak Ustaz, okay. Ma akalta fa'afnaita. Yang kau makan, busuk. Wa ma labista fa'laita. Yang kau pakai, lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekah yatim. Yang kau sedekahkan ke rumah jompo. Yang kau sedekah raulangga. Yang mampu melawan makannya. Yang mampu melawan minumnya. Dia berikan. Itulah layak bertakbir. Takbir. Mereka yang bertakbir. Layak untuk mengucapkan kalimat itu. Karena Allah berkata, walitu kabirullah. Bukan aku yang punya harta. Bukan aku yang punya kuasa. Bukan aku yang punya jabatan. Semua milik Allah. Kalau kau dipuji orang, hebat engkau sekarang ya. Allahu Akbar. Ustaz Somad yang mana? Itu ustaz yang followernya 80 lah. Apa makna dari kehidupan ini? Kenapa Allah buat dunia? Kenapa mesti aku ada? Kenapa ada surga? Kenapa ada neraka? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Garis startnya hidup. Garis finish. Kau mulai hidup, kau menangis. Semua anak yang lahir di dunia menangis. Tolong angkat lahir ketawa. Pas lahir, kamar sebelah perempuan bersalin meregang nyawa melahirkan anak. Anak yang dikeluarkan menangis. Dulu orang susah melahirkan. Sekarang bersin lahir. Dulu susah, luar biasa. Di sebelah kamar yang lahir menangis ibu nyawa. Tapi di kamar sebelah ada yang ditangisi karena melepas kehidupan. Apa kata si istri? Apa? Aku tak sanggup hidup begini. Sabar ya, Bu. Sabar, enggak bisa sabar. Kau enak aja bilang sabar, laki kau masih hidup. Sabar, sabar. Ibu nangis kenapa? Warisannya sikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka dalam takbir kemenangan, bertakbirlah, bertakbirlah, bertakbirlah. Tapi bukan takbir bir menyeramkan, tapi takbir ungkapan syukur. Walitu kabbirullah, berbirlah ala mahadakum, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya orang la'allakum tashkurun. Walitu kabbirullah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Berpuasa la'allakum tattaqun. Bertakbir la'allakum tashkurun. Syukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Suatu ketika di tengah malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahajud. Allahu Akbar. Dia menang karena dia angkat tangan. Dia sudah melawan kantuknya, melawan kasurnya, melawan marahnya, melawan egonya, melawan tidurnya. Apakah nanti malam kita akan lihat? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan. Lihat nanti malam apakah bertakbir atau kalau perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang spesial ini kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru yang kita cintai Ustadz Abdul Somad yang menjabarkan dengan begitu gamblang apa makna sesungguhnya daripada takbir. Ternyata kita di muka bumi ini tugas kita adalah untuk melakukan takbir, membesarkan nama Allah dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Insya Allah besok kita berjumpa dalam episode berikutnya, tentu saja masih dalam takbir kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah.